Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat duduk di majlis ilmu. Ini merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Nudah fil Aqidah al-Islamiyah, kitab yang menjelaskan tentang akidah Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sebagian dari pembahasan, yaitu di antara makna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut sebagaimana Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwasanya cara menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal tersebut termasuk perkara ghaib. Maka perkara yang ghaib kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memaksakan akal kita untuk mengetahui hakikat dari perkara yang ghaib, karena akal kita terbatas. Seperti pada pertemuan yang lalu kita contohkan ruh yang setiap saat bersama kita, setiap detik bersama kita, tetapi kita tidak tahu bagaimana hakikat dari ruh, bentuknya seperti apa atau wujudnya seperti apa, kita tidak tahu. Padahal ruh selalu berada di jasad kita. Hal ini dikarenakan perkara ruh ini termasuk perkara yang ghaib. Akal kita terbatas. Memang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita akal yang sempurna. Tetapi di saat yang bersamaan Allah subhanahu wa ta'ala membatasi jangka atau membatasi jangkauan. Ya, membatasi jangkauan akal. Membatasi jangkauan akal kita. Di antara yang dibatasi adalah perkara yang ghaib. Akal kita tidak bisa menembus perkara yang ghaib. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang bagus, yakni asma'ul husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Makna berdoa dengannya Ini ada dua. Yang pertama berdoa dengan nama-nama tersebut. Dan ini ada adab-adabnya, tata caranya. Di antara cara dan adabnya, apa yang kita pinta disesuaikan dengan nama tersebut. Seperti ketika kita meminta untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna ampunan. Contohnya ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, atau ya Afu, Zat yang Maha Pemaaf, ampunilah saya. Ighfirli, ampunilah aku. Atau ketika kita ingin meminta rizki kepada Allah, panggillah dengan nama ya Razzaq atau ya Ghani. Ya Razzaq ya Ghani, wahai Zat yang pemberi rizki, wahai Zat yang Maha Kaya. Ketika kita mengharapkan rahmatnya dan kasih sayangnya, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, kasihanilah aku, dan seterusnya. Ini cara pertama. Ya. Dan ini adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Salah satu sebab dikabulkannya doa, yaitu kita memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya seperti tadi disebutkan, permintaan kita disesuaikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta rizki kemudian dia menyebut, kita menyebut namanya ya Afu atau ya Ghafur, berilah aku rizki. Maka ini tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Atau kita meminta dikasihani dengan nama, misalkan nama Syajidul Iqab, ya, wahai Zat yang Syajidul Iqab, yang keras, ya, siksaannya, ampunilah saya, atau kasihanilah saya. Ini tidak pas, ya, tidak pas. Maka itu diantara yang disebutkan oleh para ulama, maksud fad'uhu biha, berdoalah dengannya, yakni berdoa dengan asma'ul husna, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita, hajat kita. Hanya saja di sana ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang itu disebut Ismul A'zam. Apa itu Ismul A'zam? Secara bahasa Ismul A'zam itu nama yang agung. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Ismul A'zam itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh makna-makna pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjadi khilaf di antara ulama apa yang dimaksud dengan Ismul A'zam tersebut, di antara ulama ada yang mengatakan yang dimaksud Ismul A'zam itu adalah doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Yang menjadi syahidnya adalah ya Hayyu ya Qayyum. ya sifat atau nama ya Hayyu ya Qayyum ini adalah sifat yang hampir seluruh sifat maknanya kembali kepada dua sifat ini atau nama ini. Ya Hayyu, zat yang maha hidup. Tentunya zat yang maha hidup ini memiliki apa? Memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya, sifat-sifat yang agung. Apalagi kehidupannya sempurna. Berbeda dengan manusia, kehidupannya tidak sempurna. Manusia ada ngantuknya, ada tidurnya, ya, ada lelahnya, dan seterusnya. Karena kehidupannya tidak sempurna. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Hidupnya maha sempurna. Maka terkandung di dalamnya berbagai sifat. Ya, ya, sifat qawi, ya, kuat, maha kuat. Nah, Ar-Razzaq, juga memberi rizki. Dan seterusnya sifat-sifat yang kembali kepada sifat Al-Hayyu. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum ini adalah maha tegak. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri dan mengatur seluruh makhluknya. Ya, mengatur seluruh makhluknya. Maka di situ akan keluar nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seperti Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki, dan seterusnya. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Hayyu, Al-Qayyum ini termasuk Al-Ismul A'zam. Ya. Kemudian makna yang kedua, beribadah dengan nama-nama tersebut, yakni beribadah disebabkan makna dari nama-nama tersebut. Ketika seorang mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama At-Tawwab atau Tawwabur Rahim, ya, Tawwabun Rahimun. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Tawwab, yaitu zat yang maha menerima taubat. Rahimun, zat yang maha pengasih. Maka seorang mukmin akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah dia memahami makna dari nama tersebut. Kalaulah dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat, maka dia banyak bertobat kepada Allah. Itu maksudnya. Karena doa di sini ada dua macam doa, yaitu doa al-mas'alah. Doa mas'alah itu seperti tadi, meminta kepada Allah secara lisan. Ya, meminta kepada Allah secara lisan. Ya Razzaq, ruzuqni. Ya. Ya Ghafur, ighfirli. Wahai zat yang maha pemberi rizki, berikanlah aku rizki. Wahai zat yang maha mengampuni, ampunilah aku. Itu adalah doa mas'alah. Yaitu permintaan yang terucap di lisan. Di sana ada doa ibadah. Doa bentuknya ibadah. Ya, doa bentuknya ibadah. Seperti dia berwudu. Ini doa. Karena berwudu ini memiliki keutamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Disebut dalam riwayat lain bahwasanya dosa-dosanya itu akan keluar. Kharajat khatayahu hatta min tahti alfarihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang berwudu, idza tawaddaa ahadukum, ya, apabila seorang di antara kalian berwudu, ya, kemudian menyempurnakan wudunya, maka akan keluar dosa-dosanya sampai dosa-dosa tersebut keluar dari bawah-bawah kuku-kukunya. Memang dia secara lisan tidak berdoa, ya, tetapi secara amalan dia berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Begitu pula ketika dia membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Memang di lisannya dia tadi tidak meminta kepada Allah pahala ini dan itu. Tetapi dengan dia membaca Al-Qur'an sudah otomatis, ya, satu huruf dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ya. Padahal secara zahirnya dia tidak meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat 5 waktu, ya, sebagai pengampun dosa, penghapus dosa-dosa. Itu adalah apa? Doa ibadah, ya, doa ibadah. Jadi doa ini ada 2 macam. Doa yang pertama dengan lisan, permintaan yang disebut dengan disebut oleh para ulama doa masalah. Yang kedua adalah doa ibadah. Bentuknya adalah ibadah. Nah, ini yang makna yang kedua ini. Seorang mukmin hendaklah mengamalkan. Ketika dia tahu Allah Maha Pengampun, maka dia banyak meminta ampunan kepada Allah, banyak bertobat, banyak beristighfar. Itu yang diperintahkan, ya, itu yang diperintahkan. Dan juga nama-nama yang lainnya, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, maka dia akan menjaga lisannya. Ya, maka dia akan menjaga lisannya. Jangan sampai lisannya ini mendapatkan murka dari Allah, tetapi dia menggunakan lisannya untuk beribadah kepada Allah, ya. Membaca Al-Quran, berzikir, mengucapkan perkara yang baik, atau dia diam ketika tidak bisa mengucapkan perkara yang baik. Begitu pula ketika dia tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir, Zat yang Maha Melihat, maka dia pun akan menjaga perbuatannya. Dan melakukan amal saleh. Dan seterusnya. Itulah makna fad'uhu biha. Maka berdoalah dengannya. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad fi asma'ihi, pada nama-namanya. Apa itu ilhad? Ilhad itu berasal dari kata lahdun, ya. Apa itu lahdun? Ah, gampangnya tuh lahdun itu kalau kuburan itu ada lahat. Nah, itu bahasa Arab, ya. Itu bahasa Arab. Lahat, tahu lahat gimana lahat? Hah? Lurus, miring, ya kan? Itu lahat. Itu bahasa Arab, itu diambil dari bahasa Arab. Artinya lahat itu menyimpang dari jalan yang lurus, ya, menyimpang dari jalan yang lurus. Ini kuburan kan diluruskan, nah terus dimiringkan, nah itu lahat. Nah, itu berasal dari kata lahdun. Begitu juga yulhiduna, yaitu orang yang menyimpang, orang yang menyimpang dari ketentuan syariat dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ilhad itu adalah memberi nama untuk Allah tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan tidak ada di dalam hadis. Ini bentuk ilhad. Bentuk penyimpangan, penyelewengan dalam menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di awal sudah kita bahas, untuk menetapkan nama-nama Allah harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayujazawna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Wa qala ta'ala walahul masalul a'la fis samawati wal ardh, dan hanya milik Allah permisalan yang paling tinggi. Fis samawati wal ardh, di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, ini yang sering disebut oleh para ulama, yaitu al-qiyas aulawi. Apa itu al-qiyas aulawi? Yaitu mempersamakan tetapi lebih mulia atau lebih berhak. Contoh, jika pada manusia ada sifat yang mulia, sifat yang agung, nama yang agung, seperti apa? Naam, berbuat baik, dermawan. Ya, tentunya dermawan yang ada pada manusia ini adalah sifat yang baik, sifat terpuji. Ya, sifat terpuji. Maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat terpuji ini lebih layak. Ya, lebih layak. Lebih layak Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tersebut. Ya. Dan sifat-sifat terpuji yang lainnya yang ada pada manusia. Ya. Yang ada pada manusia. Walaupun ini tidak secara mutlak, ya. Walaupun ini tidak secara mutlak, karena di sana ada sifat yang terpuji bagi manusia, tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifat tersebut sifat apa? Sifat yang lemah atau sifat yang rusak atau tidak pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, sifat an-naum, sifat tidur pada manusia. Sempurna bukan? Hah? Manusia enggak bisa tidur sempurna enggak? Hah? Tidak sempurna. Ya, tidak. Sempurna tidak manusia enggak bisa tidur. Tidak sempurna. Justru manusia sempurnanya apa? Bisa tidur. Ya kan? Orang enggak bisa tidur pasti masuk rumah sakit. Ya kan, berarti enggak sempurna ini, ada yang enggak normal, ada yang enggak normal. Contoh lain, punya anak, ya, sempurna bukan bagi manusia? Sempurna. Kalau belum punya anak, belum sempurna, ya, belum sempurna. Dan masih ada, ya, beberapa sifat yang itu pada manusia sebuah yang sempurna, sesuatu yang apa? Baik dan bagus. Tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Justru yang seperti itu malah dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya dalam apa? Ayat kursi. Apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada padanya rasa kantuk dan tidak pula tidur. Nah. Ini adalah menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu yang dimaksud walahul masalul a'la. Dan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala permisalan yang lebih aula, yang lebih utama. Artinya dalam perkara tadi. Ya. Yang perkara itu sempurna bagi makhluk, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih, ya, lebih berhak untuk memilikinya. Manusia mendengar ini sempurna, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk memiliki sifat ini, ya, memiliki sifat ini. Melihat juga Ketika manusia dianggap sempurna, bisa melihat, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk memiliki sifat ini. Yang tentunya sifat yang ada pada Allah itu ada sifat yang sangat sempurna, ya, yang sangat sempurna seperti tadi pendengaran. Maka pendengarannya pendengaran yang sempurna, tidak seperti pendengaran manusia, masih ada kekurangannya. Ya. Jarak itu bisa membatasi pendengaran, ya, tembok bisa membatasi pendengaran, itu manusia. Ya. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mendengar seluruh perkara yang bisa didengar, baik itu di ujung dunia ataupun yang bahkan perkara yang tersembunyi, ya, perkara yang tersembunyi Allah subhanahu wa ta'ala mendengarnya. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, dan dia wa laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang semisal dengannya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan kesamaan dengan makhluk. Walaupun namanya sama, makhluk mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, tetapi apakah sama hakikatnya? Tidak. Seperti disinggung pada pertemuan yang lalu, antara makhluk saja berbeda pendengaran satu dengan yang lainnya. Ya. Walaupun namanya sama mendengar. Si fulan mendengar, si Alan juga mendengar. Tetapi apa? Berbeda, ya. Berbeda kualitas pendengarannya. Naam. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Seperti tadi disinggung bahwasanya pendengaran dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pendengaran dan penglihatan yang sempurna. Tidak seperti yang dimiliki oleh makhluk. Wa qad dhalla fi hadha al-amr dha'ifatan. Sungguh telah tersesat dalam perkara ini, dalam pembahasan ini, dua kelompok. Ahaduhuma, salah satunya adalah al-mu'attilah, kelompok mu'attilah. Siapa mereka? Alladzina ankarul asma'i was-sifat, yang mereka ini mengingkari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari. Ketika dibacakan ayat-ayat sifat, ketika dibacakan nama-nama Allah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, mereka mengatakan, tidak, saya tidak percaya. Ini kelompok mu'attilah. Au ba'duha, atau au ba'daha, atau sebagiannya. Ada yang menafikan, ya, menolak, mengingkari secara keseluruhan, seperti Jahmiyah, ya. Ada yang hanya sebagian, seperti Mu'tazilah atau yang semisalnya. Kenapa? Mereka memiliki alasan. Za'imina anna isbataha lillahi yasalzim tashbih. Mereka menyangka bahwasanya kalau kita menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah, ini melazimkan konsekuensi tashbih. Apa itu tashbih? Menyerupakan ayat tashbihullah ta'ala bi khalqih. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maksudnya, tadi kan dalam ayat, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Kata mereka, jangan ditetapkan Allah ini maha mendengar, Allah ini maha melihat, jangan. Kenapa? Kita tanyakan ke mereka, kenapa? Kata mereka, mereka menjawab, kalau kita tetapkan Allah mendengar, kalau kita tetapkan Allah melihat, berarti sama dengan makhluk. Makhluk kan bisa mendengar. Makhluk kan bisa melihat. Begitu kata mereka. Ya, begitu kata mereka. Maka kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa hadha az-za'mu batilun liwujuhin. Persangkaan ini batil. Ditinjau dari beberapa sisi. Ya. persangkaan mereka seperti itu ini batil. Ya. Dari sisi mana? Dari beberapa sisi. Yang pertama, annahu yastalzim lawazim, annahu yastalzimu lawazim batilah. Karena yang pertama, dia menetapkan kelaziman-kelaziman yang batil. Katana qudhi fi kalamillah subhanah. Seperti mempertentangkan kalamullah. Mempertentangkan kalamullah. Wadhalika anna Allah Ta'ala, dan hal tersebut karena Allah Ta'ala asbata li nafsihi al-asma wa sifat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan nama-nama dan sifat untuknya. Wa nafa ayyakuna kamislihi syai'un, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan ada sesuatu yang semisalnya. Walau kana isbatuha yastalzim tashbih, andaikan menetapkan sifat-sifat dan nama-nama tersebut itu melazimkan, ya, mengharuskan konsekuensi penyerupaan Allah dengan makhluk, lazima atau la lazimat tanaqud fi kalamillah, itu apa? Melazimkan dia seolah-olah menetapkan kalamullah ini, Al-Quran ini saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Wa takdzibu ba'dhiha ba'dha, dan kalamullah ini, yakni Al-Qur'an ini, mendustakan satu dengan yang lainnya. Itu kelazimannya. Justru kelazimannya apa yang mereka katakan tadi, ya. Itu berarti Al-Qur'an ini bertentangan satu dengan yang lainnya. Atau mendustakan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Karena di ayat satu Allah menetapkan sifat dan nama-nama bagi Allah. Ya. Terus di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan sesuatu yang serupa dengannya. Maka kalau misalkan penetapan tadi nama-nama dan sifat-sifat tersebut itu disebut tasbih atau menyerupakan dengan makhluk, maka akan bertentangan dengan ayat yang tadi, yaitu menafikan kesamaan dengan makhluk. Artinya apa yang mereka tetapkan atau mereka sangkakan ini adalah batil. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, asani annahu la yastalzimu min ittifaqi syai'aini fismin aw sifatin ayyakuna mutamatsilain, bahwasanya tidak mengharuskan, tidak melazimkan adanya kesamaan dalam dua perkara, pada dua perkara, pada nama atau sifatnya, itu tidak melazimkan apa? Keduanya ini sama. Tidak melazimkan keduanya ini sama. Fa anta tara shakhsaini yattafiqani fi anna kullan minhuma insanun sami'un basirun mutakallimun. Maka engkau akan melihat pada dua orang, misalkan, yang dua orang ini sama, dua-duanya mendengar, melihat, berbicara. Wala yastalzimu atau wala yalzamu min dalika ayyata masala fil ma'anil insaniyah wasam'i wal basari wal kalam. Dan hal ini tidak melazimkan, tidak mengharuskan, ya, sifat-sifat yang ada, ya, nah, apa, bisa mendengar, kemudian melihat dan berbicara, itu sama. Contoh berbicara, sama-sama bisa berbicara. Apakah sama? Ya. Apakah sama cara bicaranya? Ya. Kemudian kepandaian bicaranya beda. Ya. Beda. penglihatan, pendengaran juga sama. Jadi tidak melazimkan. Kemudian beliau memberikan contoh lagi, wataral hayawanat laha aydin, dan engkau juga melihat banyak hewan-hewan memiliki tangan, wa arjul, dan apa? Kaki-kaki, wa ayun, dan mata. Wala yalzamu min ittifaqiha hada an takuna aydiha wa arjuliha atau aydiha wa arjulaha wa arjuluha wa ayunuha mutamatsilah. Tidak mengharuskan dan tidak melazimkan ya, samanya nama-nama tersebut atau sifat-sifat tersebut, tangannya, kakinya, dan matanya itu semua sama hewan ya, sapi, kambing ya, ayam, siapa lagi, kucing punya mata ya, punya kaki, punya bulu, apa sama ya. Namanya saja yang sama, hakikatnya berbeda. Itu antara makhluk, antara makhluk saja sudah berbeda. Ya. Fa idza dhaharat tabayunu bainal makhluqat. Apabila sudah jelas perbedaan yang nyata antara makhluk, ya. Fima tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin. Pada perkara yang sama nama dan sifatnya. Hakikatnya berbeda. Nama dan sifatnya sama. Hakikatnya berbeda antara makhluk. Bahkan di antara satu jenis ya, hewan, jenis hewan atau manusia ya, itu berbeda-beda. فَتَّبَايُنُ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ أَبْيَنْ وَأَعْظَمْ. Maka perbedaan sifat-sifat dan nama-nama antara khalik, yaitu antara Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk, itu lebih jelas dan lebih besar perbedaannya. Ya, lebih besar perbedaannya. Kenapa? Ya karena makhluk adalah makhluk yang lemah. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Antara manusia saja berbeda. Antara misalkan kekuatan anak yang kecil dengan yang sudah dewasa. Beda kekuatannya. Sama-sama kuat, memiliki tenaga. Tetapi apa? Pada prakteknya apa? Pada prakteknya beda. Ya, hakikatnya beda. Qala rahimahullahu ta'ala. Ini adalah kelompok yang pertama. Kelompok mu'attilah. Yaitu kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu mereka mengingkari secara keseluruhan. Ya, atau mereka mengingkari hanya sebagian. Jadi mereka menetapkan sebagian. Kemudian mengingkari sebagian. Ini yang mengingkari atau yang menetapkan sebagian dan mengingkari sebagian, ini mereka yang apa pertentangannya ini, tanakudnya ini sangat besar. Tanakudnya ini bertolak belakangnya, jadi sikapnya ini bertolak belakangnya ini sangat besar sekali. Berbeda dengan yang menafikan secara keseluruhan, sudah nggak ada, gitu. Ya konsekuensi, walaupun konsekuensi dalam kebatilan. Tapi yang kelompok yang kedua ini menetapkan sebagian dan menafikan sebagian. Jadi ketika ditanya kepadanya, engkau menetapkan nama As-Sami' bagi Allah? Iya, kami menetapkan As-Sami' bagi Allah. Allah memiliki nama As-Sami' dat yang maha mendengar. Yang berarti di situ Allah subhanahu wa ta'ala apa maha mendengar, memiliki sifat maha mendengar. Kemudian ketika ditanyakan, kamu menetapkan bagi Allah sifat rahmah? Oh enggak. Oh, tidak. Nah, kenapa? Ini menetapkan, ini tidak. Kenapa itu di Astami? Kamu tetapkan ya Ar-Rahmah ini tidak, kamu tetapkan. Dia alasannya apa? Alasannya kalau Sami di sini kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah. Gitu. Karena sementara Ar-Rahmah ini adalah sifat kasih sayang, dan sifat kasih sayang ini lebih cenderung kepada makhluk katanya, menyerupai makhluk. Makhluk itu lemah. Ketika ada kasih sayang itu kan hatinya itu lemah, ya, menunjukkan lemah, menunjukkan lemah. Nah, ini sifatnya makhluk, gitu, kata mereka. Ini sifatnya makhluk. Jadi kalau kita tetapkan sifat rahmah bagi Allah, itu berarti kita menetapkan Allah menyerupai makhluk. Maka kita tanyakan, Sami juga sama, mendengar juga sama, makhluk juga mendengar, ya, makhluk juga mendengar. Tapi kemudian dia mengatakan, oh ini mendengarnya adalah pendengaran khusus bagi Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Ini terlihat kan? Terlihat tanakudnya, terlihat pertentangannya antara pendapat dia berbentur dengan pendapat dia sendiri. Ya, kita katakan lagi kepadanya, ini juga sama, rahmah ini juga sama, rahmah yang apa? Yang hanya layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau menetapkan sifat Sami' atau nama As-Sami' bagi Allah, maka keharusan engkau juga harus menetapkan nama atau sifat Ar-Rahmah atau Ar-Rahman bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dibeda-beda? Kenapa dibeda-beda? Maka tadi anak katakan, yang menetapkan dan menolak sebagian ini besar sekali apa tanakudnya, pertentangannya, ya, antara dia sendiri, berbenturan, bertolak belakang pendapatnya sendiri dengan pendapatnya sendiri. Itu qala rahimahullah ta'ala at-ta'ifatu tsaniyah, kemudian kelompok yang kedua, al-musyabbihah. Siapa al-musyabbihah itu? Alladzina asbatul asma wa sifat ma tashbihillahi ta'ala bi khalqih. Yaitu orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah dengan disamakan atau dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi ketika mereka mendengar nama Allah As-Sami' Al-Basir, Maha Mendengar dan Maha Melihat, kata mereka, ya seperti pendengaran kita, seperti penglihatan kita. Jelas ini batil, ya, jelas ini batil. Kenapa mereka mengatakan hal tersebut? Za'imina anna hadza muqtada dalalatin nusus. Karena mereka mengira bahwasanya hal ini merupakan tuntutan dari dalil-dalil. Ya, dalil-dalil baik Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Li'anna Allah Ta'ala yukhatibul ibad bima yafhamun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada hambanya ayat-ayat dengan perkara yang mereka pahami. Wa hadza az-za'mu batilun, dan persangkaan ini adalah persangkaan yang batil, li wujuhin, dilihat dari beberapa sisi. Ini karena waktunya tidak cukup, ini ana ringkas ya, supaya tidak menggantung syubhatnya. Yang intinya sebenarnya sudah dijawab di awal tadi, ya, bahwasanya tidak mungkin adanya persamaan, ya, di antara makhluk saja itu tidak sama, ya, di antara makhluk saja itu tidak sama walaupun nama dan sifatnya sama, ya, tangan makhluk manusia aja, di manusia aja ya, tangan memiliki tangan. Apakah sama? Enggak ada yang sama. Ya, enggak ada yang sama. Garisnya ini enggak ada yang sama garis ini. Ya, garisnya enggak ada yang sama. Apalagi sidik jarinya tidak ada yang sama. Gitu. Jadi tidak mungkin antara makhluk saja apa? Tidak mungkin ada yang sama. Yang kembar aja berbeda. Ya, yang kembar saja berbeda. Ya. Berbeda wajahnya, berbeda biar orang tuanya tahu, ya, orang tuanya tahu. Nah, jadi seperti itu. Tidak mungkin dalam kenyataan itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Yang sama itu apanya? Namanya saja, sifatnya saja. Apalagi antara makhluk yang berbeda, antara manusia dengan hewan, dengan sapi, dengan kambing, dengan monyet, dengan yang lainnya. Jauh jelas. Apalagi dengan Al-Khaliq, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa sama? Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang dewasa dengan yang kecil tidak mungkin sama, walaupun sama-sama punya tadi misalkan punya tenaga, tidak mungkin sama. Ya, tidak mungkin sama. Penglihatan yang sudah tua dengan yang masih muda, ya. Nah, beda. Tidak mungkin sama. Antara sama-sama muda, ya, juga berbeda penglihatannya. Jadi itu sesuatu yang mustahil. Apalagi apa? Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti rincian bantahan terhadap sangkaan kelompok musyabbihah, yaitu kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang rinciannya. Adapun secara apa? Secara ringkas tadi, ya. Dan juga bahwasanya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini merupakan bentuk kekufuran, ya. Merupakan bentuk kekufuran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.